terbayang lumpo deh nyata. Terkejut dalam hati mengulang masa. Dinda talimu soyang gado di masa yang silam. Jino lima lagi pernah tak belum tak melit-lit buku mungkin dalam hati. Nyangankan cina peyembek ni ragu yakin dalam hati. Masa upet dalam hujan wasikulah sahabe. Sabo payung hana lepat pese. Sungguh terharu baru ku tahu. Meplohotan lem baru bertemu. Dinda melain kalu betari. Ku berjumpa lagi sungguh senang. Kebinhan terbayang lumpo deh nyata. Terkejut dalam hati mengulang masa. Talimu soyang gado di masa yang silam. Jino lima lagi pernah tak belum tak melit-lit buku mungkin dalam hati. Nyangankan cina peyembek ni ragu yakin dalam hati. Masa upet dalam pucun wasikulah sahabe. Sabo payung hana lepat pese. Sungguh terharu baru ku tahu. Meplohotan lem bertemu. Dinda melain kalu betari. Ku berjumpa lagi sungguh senangnya hati kau kembali. Kebinhan terbayang lumpo deh nyata. Dalam hati mengulang masa. Kebinhan terbayang lumpo deh nyata. Terkejut dalam hati mengulang masa.